Nah, seperti ini baru ada. Ya. Baik. Fa amma wujubul kasri falahu mawadi'u. Nah, sekarang ada pun yang wajibnya kasrah. Ini di berapa tempat? Ya. Di berapa tempat? Dzakara al-musannifu minha khamsatan. Jadi yang mengenai wajibnya fathah inna itu nanti anna, itu nanti ya. Tapi bocorannya seperti ini. Antum sudah tahu. Apabila ya masdar dapat menggantikannya. Menggantikan si anna. Paham enggak sini? Nah, itu berarti wajib fathah. Nah, itu bocorannya. Saya sebutin sampai contoh karena disebutin di sini. Di kitab. Nah, adapun jawazil amrain boleh kalau enggak ada masalah. Boleh kasrah, boleh fathah. Inna anna. Nah, sekarang yang wajib kasrah dulu. Fa amma wujubul kasri falahu mawadi'u. Dzakara minha, dzakara al-musannifu minha khamsatan. Nah, wajibnya kasrah itu di berapa tempat? Nanti di kitab lanjutan lebih dari 5. Ya, namun di sini al-musannif al-Hattabi menyatakan ada 5. Ya, yang beliau sebutkan al-ibtida, ya. Baik. Al-awwal an taqa'a fi ibtida'il kalam hakikatan. Yang pertama apabila dia terletak di awal kalam secara hakiki. Nanti ada hakiki dan hukmi. Hakiki memang betul dia di awal kalam. Hukmi artinya dia sebenarnya didahului oleh kalam yang lain. Namun kalam yang lain bukanlah amil dari dia. Enggak bisa beramal pada dia. Nah, hakikatan ai bi alla yasbiqaha syai'un lahu ta'alluqun bitilkal jumlati kama kamisalil musannifi, yaitu dengan ya, inna tersebut dia di awal kalam itu tidak ada sesuatu apapun yang mendahuluinya yang memiliki kaitan dengan jumlah sebagaimana contoh dari musannif. Ya, yang dibawakan oleh contoh musannif apa? Ya, inna anzalnahu. Ya, inna anzalnahu, atau kita katakan yang ini dari Asy-Syarih, ya. Inna Zaidan qaimun. Itu betul-betul ya dia ibtida huk hakikatan. Ya. Paham ke sini? Maka wajib kasrah. Atau hukman, ibtidanya itu hukman. Artinya dia didahului oleh kalam, oleh sesuatu yang lain. Bi ayasbiqa hadzalik. Ya. Semisal dia didahului oleh sesuatu hal. Kawuku iha ba'da ala. Seperti dia dia terletak setelah ala. Al-istifahiyah ala al-istiftahiyah, ala yang dimulai untuk membuka kalam. Ya, bisa juga ala itu harfu tanbih. Ala ya. Ala ketahuilah inna Zaidan qaimun, misalkan begitu. Ya. Kalau di ayat ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Baik. Perhatikan? Ya. Kamisalil musannif. Nah, yang semisal ala ini berarti apa lagi? Yang enggak beramal. Misal apa? Huruf istifham. Ya, huruf istifham. Nah. Ya. Dia enggak ada ta'aluk dengan jumlah. Dia enggak ada yu'addi al-amrayni kama bayyanahu al-faqihi fi syarhil qadri. Musabban. Wa ghairihima. Wa qawluhu wa ba'da al-qasami hadha huwa al-mawdu'u ath-thalith. Hadha huwa al-mawdu'u ath-thalith. Wa innama wajaba al-kasru li'anna al-jawab al-qasami la yakunu illa jumlati. Jumlatan. Kok bisa illa jadi jumlati? Ah, kemana itu coba? Terus wa qawluhu wa ba'dal qawli hadha huwa al-mawdu'u ar-rabi'u. Mawdi'u. Hadha huwa al-mawdi'u ar-rabi'u. Wa innama wajaba li'anna al-maf'ula al-qawlu li'anna al-maf'ula al-qawlu la ya. Hai, mudah-mudahan nilai yang enggak boleh kasrah antum kasrahin. Yang wajib kasrah kagak dikasrahin. Ah, li'anna al-maf'ula al-qawli la yakunu illa jumlatan. wa qawluhu wa idza dakhalat allamu fil khabariha fi khabariha enggak ada alnya. Hadza huwa al-mawdu'u al-khamisu. Hal mawdu'. Kalau mawdu' itu ada wow, beda arti mawdu', mawdu'. Mawdu' tempat, mawdu' topik. Wa inna mawdu' palsu. Wa inna ma wajaba kasruha li'anna lamal ibtida'i la tajtami'u illa ma innal maqsur an illa ma inna maqsurati. Baik. Nabil kaidah-kaidahnya Nabil ini yang kurang ini. Ya, mulai ketinggalan ada teman-teman ini, nah, antum yang udah mulai melampaui antum. Coba di sering-sering di murojaah. Ya. Berpengaruh enggak pelajari kaidah-kaidah ke qiraah? Oh, banget. Ya. Ya, betul praktek memiliki peran. Tapi praktek enggak tahu teorinya gimana. Dan di nahwu teorinya itu banyak sekali. Ya. Baik. Berikutnya, wajibnya kasra inna ba'da haitsu ila akhir. Hadahu al-mawdi'u tsani. Ini yang tempat yang kedua. Ya, innama wajaba kasruha. Beliau mewajibkan kasra atau wujiba kasruha, kenapa? Li'anna haitsu, karena haitsu la tudafu illa ilal jumali. Karena yang namanya haitsu itu tidaklah diidofahkan kecuali kepada jumlah. Makanya setelah haitsu nanti ada jumlah, jumlah ismiyah biasanya. Makanya antum jangan bingung. Haitsu Zaidun qaimun. Loh kok Zaidun? Min haitsu Zaidun qaimun. Kok bukan min haitsu Zaidin gitu. Tapi waktu itu pernah nanya ya. Nah, isim setelah haitsu nanti dia jumlah mubtada. Nah, nanti mana mudhofun ilaih dari haitsu? Jumlah mubtada khobar. Zaidun qaimun. Nah. Ya, paham enggak sini? Nah, bisa dipahami ya? Jadi haitsu mabni ala dhamm. Dia diidhofahkan pada jumlah. Nah, berarti korelasinya di sini kita paham. Ketika haitsu setelahnya ada jumlah, inna atau anna wajib inna. Karena berarti dia seperti di awal kalam. Iya enggak? Kan tadi inna itu wajib kasrah fibtidail kalam, ya enggak? Di awal kalam. Nah, taib. Wa fathu anna yu'addi ila idafatiha ilal mufrad. Paham enggak sini? Yang namanya maf'ulun bih semata tok itu bukan jumlah. Nah, itu aspek tidak boleh fathah anna setelah haitsu, wajib inna. Nah, teori pertama wajib inna fil tidail kalam. Berarti karena dia diidhofahkan setelah haitsu. Ya. Jumlah istinafiyah berarti. Dan hasiah asabban ya. Boleh dua-duanya dan selainnya. Jadi boleh ya. Apa tadi? Jalastu haitsu inna Zaidan min haitsu kauna atau ya min haitsu ya kaunu Zaidin qaiman, misalkan begitu. Wa qawluhu ba'dal qasam wajib inna setelah qasam. Hadha huwal mawdi'u tsalis, ini yang ketiga, ini tempat ketiga. Nah, ini wajib kasrah, kenapa? Li'anna jawazal qasam. Kayak bentar lagi saya pensiun, live-live-an dah. Boros. Wa qawluhu ba'dal qawl. Hadha huwal mawdi'ur rabi'. Ini tempat yang keempat. Ba'dal qawl. Jadi ba'dal qawl itu ba'da qala, ba'da qul, ba'da yakulu. Ya. Baik. Nah, wajib ini kenapa? Karena maf'ul dari qawl. Gitu. Antum bicara apa sih? Masa antum bicara, saya mau ngomong apa? Zaidun. Enggak, pasti antum mau bicara apa? Ini Abdullah. Ya enggak? Qala, antum mau ngomong apa? Ini Abdullah, saya adalah hamba Allah. Enggak mungkin antum mengatakan qala Abdullah. Enggak, yang namanya maqul bil qaul. Karena lamun